Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um isanin ila midin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan inayah kepada antum semua, dimudahkan bagi kita semua untuk mendapatkan keridhaannya dalam melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas kita, serta kita selalu diberkahi setiap nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh berkah ini alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Di mana kita sampai pada pembahasan tentang kekuasaan Yazid bin Muawiyah yang telah kita bahas berapa sisi tentang awal dia berkuasa dan menjawab berapa tuduhan-tuduhan negatif tentang kepribadiannya. Dan sejatinya beliau adalah seorang yang di antara pemuda Islam, pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, walaupun tidak memiliki semacam kelebihan yang teristimewa ya dari kekuasaan-kuasaan sebelumnya, tentu tidak akan mungkin. Memang dia bukan seorang sahabat, tapi dia hanya seorang tabi'in ya, dari level tabi'in. Kemudian di antara sisi positifnya adalah dia terkenal dengan orang yang sangat pemurah ya, karim. Kemudian juga memiliki keterampilan-keterampilan yang telah dia miliki saat dia masih dalam taraf seorang remaja, pemuda, dan telah pernah berpengalaman memimpin sebuah peperangan untuk menyerang Kaisar Byzantium ya. Kemudian berbagai hal-hal negatif telah kita jelaskan tentang kepribadian Yazid, bahwa kebanyakan riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang disandarkan secara palsu kepada Yazid ya. Dan sudah kita jelaskan berapa pandangan dari Ahlul Bait sendiri, seperti Muhammad bin Ali bin Abi Talib, yang kadang dengan Muhammad Hanafiya, saudara dari Hasan dan Hussein. Kemudian juga bagaimana tanggapan daripada putra-putri dari Hussein ketika putra-putrinya dibawa oleh seorang sahabat Nabi ke menghadap ke Yazid. Kemudian bagaimana Ali bin Hussein menceritakan kemuliaan bagaimana Yazid memuliakan mereka. Demikian pula Fatimah binti Ali bin Abi Talib menceritakan tentang bagaimana kemuliaan seorang Yazid ini, bagaimana Yazid memperlakukan mereka dengan baik ya. Kemudian juga beberapa persaksian-persaksian di antara Abdullah bin Abbas juga menilai bagaimana Yazid itu adalah orang yang juga haus ilmu, karena ketika Ibn Abbas pergi ke Syam, ayahnya Muawiyah menyuruh Yazid bin Muawiyah untuk belajar kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kita tinggalkan dulu sedikit tentang berbagai kisah Yazid. Dan Yazid ini hanya memerintah selama 3 tahun, tidak lama ya. Maka dia tidak memiliki semacam perluasan politik ya, ke wilayah Islam. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa dia penuh dengan penyelesaian kondisi bentuk-bentuk riak-riak penentangan dari beberapa kota seperti kota Kufah, kemudian beberapa orang di kota Madinah, dan juga orang-orang yang berloyal kepada Abdullah bin Zubair di Mekah. Ini yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang peristiwa syahidnya Hussein di Karbala. Ini salah satu peristiwa yang terjadi di masa kekuasaan Yazid, sehingga dinilai memiliki andil atau orang yang punya peranan di dalam peristiwa ini. Mari kita dengarkan apa yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya telah kita jelaskan bahwa Yazid sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk menangkap Hussein, memperlakukan Hussein dengan tidak wajar ya. Sebenarnya telah kita bahas pada misi yang lalu. Maka sampai ini kita akan sedikit menjelaskan bagaimana kronologi berpindahnya Hussein dari Mekah ke Madinah, dan bagaimana banyaknya sahabat-sahabat Nabi memberikan masukan dan nasihat kepada Husain untuk tidak menerima tawaran dari masyarakat Kufah untuk datang ke Kufah dan menjadi pemimpin mereka. Baik, salah seorang penulis menjelaskan di sini, di masa Yazid ini dia menghadapi dua permasalahan atau ada tiga kejadian penting yang terjadi di masanya yang sangat mengkhawatirkan. Ya, yang pertama adalah tentang yaitu terbunuhnya Husain ya di Karbala pada masa kekuasaan dia. Kemudian juga terjadinya semacam keributan di kota Madinah di masa kekuasaannya, dan juga peristiwa terjadinya keributan antara orang-orang yang berloyal kepada Abdullah bin Zubair di Mekah. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Yazid menghadapi berapa kondisi tiga kondisi ini, ya, bagaimana sikapnya. Pertama akan kita bahas tentang yaitu kejadian yang terjadi di masanya, yaitu suatu peristiwa yang sangat menggemparkan lah, ya, karena memang sengaja dibesarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Sebetulnya masalah terbunuhnya seorang kaum muslimin atau seorang orang penting di dalam Islam bukan perkara yang baru di masa Yazid, ya, di masa Abu Bakar Siddiq, di masa Umar bin Khattab, banyak orang-orang yang, bahkan disebutkan para ulama, banyak orang yang lebih mulia daripada Husain dan terbunuh dalam kondisi yang juga sangat memprihatinkan, seperti Umar bin Khattab terbunuh, ya, dibunuh oleh Abu Bakar, dia sedang salat subuh, dan dia adalah seorang khulafa' ar-rasyidin yang jelas itu jauh lebih mulia daripada Husain. Bahkan sudah kita jelaskan pada saat bicara tentang khulafa' Umar bin Khattab, di mana Nabi SAW secara tegas menyuruh umat ini untuk menteladani dua orang laki-laki, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian juga pernyataan dari Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain menjelaskan bahwa seabdol-abdol manusia atau para sahabat Nabi setelah di masa Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Taib. Kemudian juga peristiwa terbunuhnya Utsman juga terbunuh, tapi tidak, umat tidak menjadikannya sebagaimana sangat mengerikan menjadikannya sebuah peristiwa yang seakan-akan itu menggemparkan sekali gitu ya, karena memang tidak ada di situ unsur melebih-lebihkan, unsur kepanatikan. Nah, tapi beda dengan kondisi Husain ini, karena memang ada kelompok yang selalu menggembosi, selalu menyebarkan berbagai macam informasi-informasi untuk menjadikan sebagai topik yang selalu ending begitu ya, mereka sebarkan karena ada motif-motif lain di belakang itu. Ya, Utsman bin Affan juga terbunuh. Bahkan juga ayah kandungnya Husain sendiri juga terbunuh, ya. Jadi bukan hanya Husain yang pertama terjadi kondisi seperti itu. Ini yang perlu kita lihat dulu. Tapi bagaimana peristiwa ini perlu kita lihat, mengambil hikmahnya, dan untuk kita ketahui secara jelas apakah benar Husain itu yang membunuhnya adalah secara sengaja atau atas perintah Yazid bin Muawiyah, atau itu adalah tindakan kebijakan yang diambil oleh pasukan di lapangan, atau itu adalah instruksi langsung dari Ubaidillah bin Ziyad, ya. Nah, ini yang akan kita jelaskan dalam kesempatan ini. Baik, pertama yang awal memicu terjadi ini adalah ketika Muawiyah mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota dan menunjuk sebagai penggantinya jika Muawiyah mengangkat ya sebagai penguasa kaum muslimin. Tentu hal ini setelah Muawiyah meninggal dan Yazid dibaiat secara resmi, diangkat menjadi penguasa kaum muslimin saat itu, pimpinan kaum muslimin secara umum saat itu. Hal ini tentu memberatkan bagi masyarakat Irak yang memang dari awal mereka berkeberatan ya, dengan mulai dari masa Umar bin Khattab mereka sudah membuat bermacam bentuk kegaduhan lah ya, bahasa kita sekarangnya kegaduhan, di mana dua kali Umar bin Khattab menukar kota ganti dari gubernurnya, dan Umar bin Khattab dalam mengganti bukan karena adanya penyimpangan dan kesalahan dari gubernurnya, tapi memang masyarakat Kufah yang suka berbuat menyebar informasi opini-opini yang tidak jujur, di antaranya seperti Sa'ad bin Abu Waqqas ya, yang dituduh oleh masyarakat Kufah dengan suatu tuduhan yang keji, dan akhirnya orang-orang yang membuat tuduhan negatif itu disebutkan dalam sejarah dia di hari tuanya penuh dengan hidup dengan penuh fitnah. Ya, sehingga dikisahkan dia berjalan terunta-lonta kemana-mana karena Sa'd bin Waqqas mendoakan, ya Allah tolong ya engkau balasi orang-orang telah membuat ini menyuburkan suatu berita jelek tentang Sa'd bin Waqqas. Makanya ketika orang itu ditanya kenapa kondisimu seperti ini, ashabat nidak waktu Sa'd. Ya, ya, dia berbuat kezaliman yang tuh luar biasa tentang Sa'd bin Waqqas. Makanya saat Umar bin Khattab menunjuk 6 dari Al-Hali wal Aqdi, maka beliau menegaskan, saya jika Sa'd yang terpilih maka itu tidak bermasalah, kata Umar bin Khattab, karena saya memecatnya waktu menjadi gubernur Kufa bukan karena dia melakukan pengkhianatan, bukan karena dia dhaif tidak mampu menjalankan pemerintahan. Maka jadi kita kelaskan dulu kondisi masyarakat Kufah mulai dari semenjak pemerintahan Umar Khattab sampai pemerintahan Umar bin Affan sampai pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, kita lihat bagaimana waktu itu Ali bin Abi Thalib memindahkan kekuasaan pusat kekuasaan kaum muslimin ke Kufah, dan akhirnya Ali bin Thalib juga terbunuh di Kufah, dan setelah Muawiyah berkuasa dipindahkan ibu kota kekuasaannya ke kaum muslimin ke Syam. Nah, ini yang selalu aja tetap sebagaikan api dalam sekam dalam bahasa sesranya gitu ya. Jadi selalu aja tersimpan di sana riak-riak yang tersembunyi, ya, gerakan-gerakan bawah tanah dalam bahasa kitanya yang berusaha untuk membuat gerakan-gerakan, ya, pelemahan-pelemahan kepada penguasa yang ada. Nah, sampai berkuasanya Yazid, ya, mereka juga berencana untuk mengangkat Husain karena mereka tahu ya Husain belum membaiat Yazid secara terang-terangan, secara nyata, ya. Di mana kita sudah sebutkan berapa orang yang keberatan untuk membaiat Yazid yang pergi ke Mekah, itu antara Abdullah bin Zubair, Hasan, dan juga waktu itu ada Abdurrahman bin Bakar atau Muhammad bin Bakar, ya, dan berapa orang sahabat waktu itu. Nah, ketika mereka mendengar itu, ya, hal itu memotivasi mereka untuk menawarkan kepada Husain untuk datang ke Kufah dan berkuasa di Kufah, ya, menjadi gubernur Kufah dan membuat kembalikan kekuasaan ayahnya yang pernah jadi khalifah dan berpusat di Kufah. Ya. Nah, waktu itu yang menjadi gubernur Kufah di masa Muawiyah itu sampai kepada Bani Yazid adalah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat yang mulia, kita tahu, yang beliau banyak meriwayatkan hadis juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu'man bin Bashir ini jadi seorang yang sudah tepat sudah umuran lah, ya, yang sudah, maka beliau tidak taghadah, artinya tidak mempedulikan lah, ya, tidak meributkan dan tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh gerakan-gerakan yang sedang melakukan gerakan provokatif, ya, terhadap kekuasaan Yazid. Dia tidak terlalu menanggapi dari sikap kaum oposisi ini, itulah bahasa sekarangnya. Jadi orang-orang yang ingin mengangkat Husain untuk menjadi gubernur Kufah atau sebagai khalifah waktu itu, tandingan bagi Yazid bin Muawiyah. Nah, sehingga Nu'man bin Bashir membiarkan saja, tidak mengambil sikap tegas terhadap mereka karena Nu'man bin Bashir melihat masih belum ada indikasi untuk terjadi sebuah kekacauan lah begitu. Nah, kemudian setelah itu orang-orang ini membuat semacam komunitas, ya, yang menyusun strategi di rumah Sulaiman bin Sar al-Khuzai, ya, karena saat itu Nu'man bin Bashir, ya, tidak menyikapi sepak terjang mereka secara terang-terangan. Jadi mereka menganggap Kufah itu tidak ada penguasanya lah, itu dalam pandangan mereka, karena mereka tidak mau menerima pemerintahan Yazid, dan tentu gubernurnya juga tidak dianggap sebagai yang sah bagi mereka gitu. Nah, akhirnya mereka sepakat menulis surat kepada Husain, dan ratusan surat sampai kepada Husain gitu, untuk ingin membaiat Husain. Nah, sehingga mereka menentukan pilihan mereka dan ingin memutuskan sebuah tindakan sia politik bahwa mereka ingin menolak kekuasaan pemerintahan Yazid dan kemudian ingin membentuk kekuasaan sendiri di Kufah, itu dengan harapan yang akan dianggap menjadi apa namanya, pemimpinnya adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian mulailah mereka menulis surat, ya. Antanya Sulaiman bin Sar tadi dan berapa orang Syiah di Kufah. Kita tahu orang Syiah di Kufah sudah banyak, ya, mulai dari masa Ali bin Abi Thalib. Kita sudah jelaskan di mana di masa Ali bin Abi Thalib itu muncul dua kelompok sekte yang ekstrim, yaitu di antaranya orang Khawarij, kaum radikal, teroris, kemudian kelompok Syiah. Kelompok Syiah yang berloyal kepada Ali bin Abi Thalib. Nah. Kemudian, ya, mereka juga melihat, ini yang memotivasi mereka lagi, kondisi sebagian dari masyarakat Madinah yang masih belum menerima seutuhnya tentang kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Maka itulah yang memotivasi dari Sulaiman bin Sar tadi untuk menguasai kondisi itu, ya, sehingga menawalkan kepada Husain untuk datang ke Kufah. Kemudian, di dalam واستخدم في كتابه مصطلحات مثل الإمامة والخلافة والمهدية هذا يدل على تطورا عقديا مهما ترى على مجتمع كوفي. Jadi di dalam surat-surat itu sudah mulai ada kata-kata istilah imam, khilafah dan mahdi gitu. Jadi intinya mulai perkembangan keyakinan dari penyimpangan dari kaum Syiah itu sudah mulai nampak di masa Husain itu. Kita tahu, ya, sebetulnya kenapa orang Syiah yang pada dasarnya kebanyakan mereka itu adalah orang Persia sebetulnya. Kufah itu kan Iran sekarang, ya. Irak dan Iran sekarang. Karena memang Husain ini, di mana kita tahu ketika Umar bin Khattab menaklukkan kekuasaan Persia, yang suatu negara adidaya yang kuat saat itu, dikalahkan oleh Umar bin Khattab dengan pasukan kaum muslimin, menyerahkan putri Yazdajir, yaitu raja dari kekuasaan Persia itu, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Husain, ya. Ya, kepada Husain, dan itu yang dinikahi oleh Husain, ya. Kepada Ali bin Abi Thalib yang kepada Husain. Itu kalau enggak salah mereka kepada Husain dan dinikahi oleh Husain, ya. Kepada Husain dan dinikahi oleh Husain, dan mereka menganggap pertemuan dua darah biru lah istilahnya dari kemuliaan Arab dan kemuliaan Persia. Maka di sini mereka sangat mengelu-elukan Husain, tidak Hasan, ya. Karena mereka tidak terlalu terpenatik kepada Hasan, karena Husain adalah ada jalinan kerabat, itu istilahnya, karena Husain menjadikan istri budak sahayanya itu putri dari Yazdajir, raja dari Persia. Ini sedikit gambaran kenapa orang-orang Kufah saat itu sangat antusias ingin menarik Husain ke Kufah kembali, ya, dan mengembalikan kekuasaan ayahnya. Itulah semacam isu yang mereka angkat. Kemudian setelah itu Ali bin Thalib, Husain bin Abi Thalib juga menolak tawaran-tawaran itu, ditolak, sampai datang lagi dua utusan membawa pernyataan sekitar 50 surat, ya, dari maksudnya mungkin di kabilah-kabilah min asyrafi al-Kufah. Jadi ada 50 surat dari berapa tokoh-tokoh terkemuka dari orang Kufah, ya. Kemudian tatabaat surusul, ini berdatanganlah utusan-utusan ke Mekah untuk menemui Husain agar dia mau pindah ke Kufah dan dibaiat menjadi pemimpin mereka di sana. Kemudian, ya, di antara tawaran juga kepada Husain dalam surat itu adalah mengakukan kudeta terhadap kekuasaan Yazid. Ya, di samping mereka menawarkan agar Husain mau pindah ke Kufah dan menjadi gubernur di sana, kemudian juga mereka siap membackup kekuatan Yazid, Husain untuk menggulingkan kekuasaan Yazid. Kemudian wasyara Husain bitaraddudi fi badil amr. Husain pertamanya masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan ini. Tetapi mereka selalu mengirimkan surat-surat yang begitu banyak kepada Husain, ya. Karena dia semenjak terbunuh ayahnya, dia menjauhi masalah politik, itulah istilahnya, ya. Kemudian sampai setelah berkuasanya Yazid ini, ada sedikit timbul dalam keinginan dirinya bahwa dia merasa orang yang layak menjadi khalifah, ya. Kalau dibanding dengan Yazid, pasti Husain jauh lebih utama. Beliau di samping seorang sahabat Nabi, juga keluarga Nabi SAW. Ketika surat-surat selalu berdatang kepada Hussein untuk mengajaknya pindah ke Kufah, ya, dan ya ala wujub taharruk bisari, dan juga mengharap agar secepatnya dia menerima tawaran-tawaran itu, ya. Wa ta'idduhu bil mu'azara askariyah. Jadi dalam surat-surat mereka yang datang itu ada kesepakatan-sepakatan mereka akan membantu secara kekuatan angkatan, ya, atau pasukan perang lah. Kemudian Hussein berfikir-fikir panjang di rumahnya setiap hari, ya, antakaba al-dil satul qarar as-sa'ab alladhi la labudda min iqtidahi. Dia harus memilih, ya, melakukan, mengambil sebuah keputusan. Apakah dia tetap tinggal di Mekah, ya? Kemudian dia apakah harus membaiat Yazid, ya? Ataukah dia harus mencari tempat yang lain yang jauh dari Yazid, ya, daripada pantauan Yazid dan seterusnya, dari kekuasaan Yazid gitu. Kemudian condonglah setelah itu perasaan Hussein untuk menerima tawaran dari masyarakat Kufah tersebut, ya. Tetapi dia juga berhati-hati melihat berbagai kondisi manusia saat itu, kondisi masyarakat yang ada itu. Maka sebelum dia berangkat ke Kufah, dia sudah merasa ada hal-hal yang mengkhawatirkannya, maka dia mengirim anak pamannya yaitu Muslim bin Uqail sebagai melihat ke Kufah untuk memastikan apakah benar janji-janji mereka ini, ya. Nah, dia kirimlah anak pamannya ini Muslim bin Uqail ini ke Kufah untuk memastikan apa yang di mereka tulis itu apa benar, ya. Membuktikan sebenarnya. Fa in ana saminhum niyatan shadiqatan wa azimatan ala khurud wa ikhlasan li ali ali akhadha minhum bai'an sirran. Nah, kemudian di antara artinya begini, kalau memang sudah kelihatan mereka betul-betul serius, ya, benar-benar tidak ada pengkhianatan dari mereka, maka Muslim bin Uqail itu mengambil bai'at daripada masyarakat Kufah itu untuk Hussein, ya, dan secara rahasia, ya. Sampai setelah itu bai'at, nanti baru Hussein akan berangkat, ya, ke Kufah dan siap untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Yazid. Taib. Maka Hussein mengirim suatu surat bi kitab bin Wahid dafa'u ila rasulaini minhum yukhbiruhum bima fihi biniyati. Nah, dia mengirim surat kepada balasan kepada masyarakat Kufah atau tokoh-tokoh Kufah yang menawarkan. Yang ini kita maksud di sini masyarakat Kufah adalah orang-orang Syiah, ya, yang ingin mengajak Hussein untuk pindah ke Kufah itu. Maka berangkatlah Muslim menukil ke Kufah, ya, yaitu pada tahun 60 Hijriah itu, ya, pada bulan Mei sekitar 680 Masehi, ya, dengan Hamasiyan min Syi'ati Bani Hashim, ya. Wa aqsama baina yaday minhum 12,000 wa qila 18,000. Sampai di sana dia disambut sekitar 12,000, ya, ada yang membuatkan riwayat 18,000 orang, ya, ikhlasan lil Hussein, artinya mereka benar-benar adalah orang yang fanatik kepada Hussein. Nah, wa syaja'al mudhi fi muhammati taghafala wali kufa an u'man bashir anhu. Nah, akhirnya sebetulnya gubernur Kufah tahu, Nu'man Bashir tahu dengan kejadian-kejadian itu, tapi dia pura-pura tidak mengambil sikap saja. Wa adam ta'arud lahu, dan tidak melakukan penentangan atau penghalang-halangan dan mencoba menghalang-halangi, tidak. Hatta idza istausaka min ahli Kufah, sampai yakinlah Muslim bin Uqail ini dengan kondisi itu, akhirnya dia kirimlah kabar kepada Hussein, ya. Maka dia mengambil baiat dari mereka yang tadi 12 atau 18 ribu itu, ya. Faqawana suratan ijabiyah anil wad' al-'am ma labitha an arsala bitaqrir anha ila Makkah. Jadi setelah itu baru dia sampaikanlah, dikirim berita ke Mekah kepada Hussein bahwa benar-benar di Kufah sudah ada kekuatan sekitar 18 ribu atau 12 ribu yang siap membela Hussein, ya, yang siap mentaati Hussein dan menjadi pasukan Hussein, gitulah kira-kira. Nah. Muslim bin Uqail ini ditemani oleh 3 orang atau 2 orang dari penunjuk jalan sebetulnya, namun di tengah jalan perjalanan 2 orang kesasar dan 1 orang meninggal kalau enggak salah. Ya, sebetulnya pernah ini hal ini kita bahas itu tentang sepak terjang Syiah di dalam sepanjang sejarah, Ya, dan hakikatnya yang nanti akan kita lihat ketika Husain sampai di masuk Karbala, justru mereka meninggalkan Husain. Nah, setelah itu ketika Nu'man bin Bashir mengetahui hal itu, ya, datang utusan dari Yazid untuk bertanya tentang kondisi keadaan Nu'man bin Bashir. Tetapi Nu'man bin Bashir menolak untuk memberikan kondisi ini untuk diterangkan, untuk disampaikan kepada Yazid bin Muawiyah, ya, untuk meredam konflik yang ada. Namun akhirnya Nu'man bin Bashir dipecat oleh Yazid bin Muawiyah. Dan akhirnya dia mengangkat Ubaidillah ibn Ziyad. Ya, karena memang melihat Nu'man bin Bashir tidak menyelesaikan masalah di sini, dia lebih banyak mendiamkan masalah, ya. Mungkin dari keijtihad dia melihat bahwa permasalahan ini akan membawa fitnah yang besar, maka dia masih berpikir atau mencari solusi-solusi yang dapat menyelamatkan umat dari fitnah ini. Namun dia dipecat oleh Yazid, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Ziyad, ya, sehingga menjadi gubernur waktu itu adalah Ubaidillah bin Ziyad. Nah, ini sekarang kita harus ingat ini. Wa huwa aduhul muttasifin bil qaswa. Jadi Ubaidillah bin Ziyad ini adalah orang yang keras, ya. Kemudian ketika sampai berita itu pada Yazid bahwa Muslim sudah membaiat untuk Husain, maka ketika itu diperintahkanlah oleh Ubaidillah memerintahkan untuk menangkap Muslim bin Uqail ini. Ya. Kemudian dengan sangat singkat waktu, Ubaidillah bin Ziyad ini mampu menguasai kondisi, mengepung rumah tempat tinggalnya itu, memanggil orang-orang yang terlibat dalam pemanggilan menerima Muslim bin Uqail ini. Kemudian, ya, Muslim Nukail bersembunyi, ya, di rumah Hani bin Urwah al-Muradi. Jadi bersembunyi di situ, rumah Hani ini. Wa min asyrafil Kufah. Ini seorang tokoh Kufah namanya Hani bin Urwah. Ini seorang tokoh, maksudnya ada tokoh kabilah yang besar. Wa kana Syi'ah taraduna ilaihi fi darihi. Nah, di situlah orang-orang Syiah berdatangan kepada Muslim Nukail ini di rumah Hani bin Muradi, bin Urwah al-Muradi ini. Bakana Muslim yubayi' min atahu minhum. Jadi Muslim membaiat orang-orang yang datang kepadanya. Wa ya'khudhu 'alaihim al-'uhud wal mawasik al-mu'akkada bil wafa. Jadi dia mengambil sumpah janji bahwa mereka benar-benar akan membela Husain jika datang ke Kufah. Ketika beliau mengetahui hal itu dengan melalui daripada intel-intelnya, ya, bahwa Muslim bin Uqail tinggal di rumah Hani ini, maka dia memanggil Muslim bin Uqail untuk menyerahkan dirinya dan menghadap kepada Ubaidillah bin Ziyad. Lalu, tetapi Muslim Uqail menolak hal itu. Ya. Karena itulah, akhirnya Ubaidillah bin Ziyad mengepung rumah Hani ini, bin Urwah al-Muradi, akhirnya tangkaplah Muslim bin Ziyad, Muslim bin Uqail tadi, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dalam waktu yang sama, ya, Ubaidillah bin Ziyad juga telah mengkondisikan suasana di Kufah untuk setiap pintu-pintu masuk kota Kufah, daerah Kufah itu sudah dipersiapkan pasukan penjaga dan intel-intel, ya, untuk mengawasi ke kondisi yang perkembangan-perkembangan yang terjadi, sekaligus untuk mencegat jika benar Husain, ya, informasi itu sudah sampai kepada Ubaidillah bin Ziyad jika Husain betar masuk ke Kufah. Ketika yang ditangkap pertama tadi adalah Hani bin Urwah, yang pemilik rumah, dipanggil oleh Ubaidillah bin Ziyad, kemudian ditahan. Setelah Muslim mungkin mengetahui Hani bin Urwah ini ditangkap, dia memanggil orang-orang Syiah Kufah, ya. Ketika berkumpul di situ, berkumpul di rumah Hani ini, dan akhirnya mereka semua dipanggil oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk datang menghadap. Dan jika tidak, mereka akan diberi hukuman yang keras oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ketika itu akhirnya orang-orang Syiah mendengar ketegasan dari Ubaidillah bin Ziyad ini, mereka meninggalkan Muslim bin Uqail di rumah Hani sendirian. Dan akhirnya dia ditangkap oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Nah, ini kisahnya begitu. Falamma alqa alfa nafsa wahidan ikhtafa fi ahdi durbani Jabal bin Kindah. Jadi dia pindah lagi ke tempat yang lain dan di situ dia ditangkap. Lakin washiya bihi ladal wali alladhi alqa alqabdha alaihi wa qatalahu kama qutila Ibnu Urwah. Nah, akhirnya diberilah hukuman tegas oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ya, akhirnya Muslim bin Uqail tadi terbunuh. Karena pasukan yang tadi, orang-orang Syiah tadi yang sudah berjanji akan membela Hussein, tidak membela dia dan bahkan tidak ikut menyelamatkan dia. Dan maka dia akhirnya tinggal sendirian dan kini dia ditangkap dan terbunuh dalam peristiwa itu. Taib. Wa kataba ila wali risalah yaqulu fiha balagani anna Hussein ibn Ali qad tawajjaha nawal Iraq. Ya. Kemudian sampailah berita kepada Yazid bahwa Hussein sudah berencana untuk berangkat ke Irak. Ya, maksudnya Kufah ini. Fadha' munadhir wal masalih wahtaris 'ala dhanni wa khudh 'ala tuhma ghayra an la tuqta illa man qatalak. Jadi ditegaskan oleh Yazid sini, kamu ambil sikap, ya, jangan pernah melakukan pembunuhan atau peperangan kecuali orang yang betul menentangmu dengan cara keras. Artinya jangan dibunuh kecuali mereka melawan kamu dengan senjata. Jadi tidak boleh menggunakan kekuatan kecuali kamu juga diperangi. Tidak boleh memerangi mereka kecuali kamu diperangi. Kemudian di situ ada perintah dari tegas di sini tidak boleh membunuh. Ya. Di sini jelas sekali Allah taqtul illa man qatalak. Tidak boleh engkau membunuh kecuali orang yang memerangimu. Maka dalam surat ini jelas sekali bahwa khalifah Yazid atau perintah Yazid kepada Ulum Ziyad fi alla taqtul Husain wa ashabu illa idza qataluhu. Tidak boleh melakukan peperangan, melakukan membunuh atau Husain dan segala orang rombongannya kecuali jika mereka menggunakan perlawanan dengan cara membunuh atau memeranginya. Kemudian sudah nyatalah bagaimana Muslim di sini menjadi korban, sehingga diketahui bagaimana bahwa orang Kufah ini adalah orang-orang yang selalu khianat dalam janjinya. Termasuk sebagaimana Ali bin Talib, ya, dan Hasan yang sebelumnya pernah kita ceritakan. Sekarang mereka tadi sudah berjanji akan membela Hussein, dan ketika datang Muslim Ibnul Muqail di sana, mereka justru ketika diumumkan oleh Ubaidillah bin Ziyad, mereka-mereka yang bergabung itu akan diberi hukuman. Akhirnya mereka semua mundur dan meninggalkan Muslim bin Uqail sendiri. Kama anna Nu'man Bashir yahtamilu nasiban mimma hadatha li'awadha bitaqadhi an tahrakati walau saddahu anil itisal bil kufiyin lakana qad faqara bil amr. Nah, ini juga satu hal yang perlu diperhatikan, karena memang Nu'man Bashir tidak mengambil antisipasi yang lebih tegas, ya, yang bisa menghalangi agar orang Kufah tidak lagi berpikir untuk melakukan gerakan-gerakan, ya, provokasi, ya, atau mengirim surat kepada Hussein, ya. Kemudian ketika sampai surat daripada Muslim bin Uqail kepada Hussein menceritakan kondisi yang ada, ya, yang surat yang pertama tadi, surat yang pertama ketika setelah dibaiat sekitar 12 ribu atau 18 ribu, itu kan surat sebetulnya dua kali. Surat yang pertama adalah berita tentang bahwa memang ada orang-orang Kufah yang sudah berkumpul, sudah siap berbaiat sekitar 12 atau 18 ribu. Surat yang kedua adalah menceritakan tentang, nah, ketika tengah perjalanan baru sampai surat yang kedua. Jadi Hussein sudah berangkat atas alasan surat yang pertama tadi. Qarrah rahi la Kufah bi ra'mi nasihati Abdullah bin Abbas. Nah, sebetulnya sebelum berangkat dia ke Kufah itu dia sudah dinasihati oleh banyak sahabat Nabi SAW, di antaranya Abdullah bin Abbas dan saudaranya sendiri yaitu itu Muhammad Hanafiyah, ya. Orang-orang yang ingin keselamatan Hussein itu, ya. Dan mengingatkan untuk tidak percaya dengan tawaran masyarakat Kufah, ya. Dan mengingatkan juga bahwa yang menjadi pemimpin sah adalah Yazid dari Bani Muawiyah yang sudah dibaiat oleh kaum muslimin. Kemudian, ya, juga diingatkan oleh mereka bahwa orang-orang yang telah menawarkan kepada engkau untuk datang kepada mereka orang-orang suka penipu, ya, pengkhianat, ya. Walaum sawabik fidzalika, sudah bukti-bukti sebelumnya, ya. Kemudian Ibnu Abbas juga memberikan masukan kepada Hussein, jika engkau mesti tetap ingin pergi ke Kufa, alla yadhhab ilaiha hatta yasura ahlaha ala amirihim yatruduhu. Kecuali memang masyarakat Kufa itu mampu mengusir gubernurnya Yazid di situ. Wa bidzikra yasbihuna mutlazimina bi'amal illa jambihi. Kalau itu mereka lakukan berarti memang ya masyarakat Kufa itu betul-betul konsekuen dengan tawaran mereka. Kalau kita lihat sebetulnya nasihat-nasihat banyak sebetulnya ketika Husain hendak pergi ke sana. Ketika Husain hendak pergi ke Kufa itu banyak nasihat-nasihat disampaikan. Kalau kita lihat di sini ada pertama adalah Muhammad bin Hanafiyah. Ya. Terkala sampai kepada Muhammad Hanafiyah keinginan saudaranya Husain untuk pergi ke Kufa, qadima alaihi wa qala. Dia menemui Husain dan memberikan nasihat. Ya akhi anta ahabbu ilaina ilayya. Apa kata Muhammad Hanafiyah, wahai saudaraku, engkau adalah orang yang kami cintai dari ya, manusia yang paling aku cintai. Kata ya semua yang masih hidup kan dari keluarganya dia adalah Husain. Wa azzuhum alayya. Engkau adalah orang yang paling berharga, yang paling mulia. Ya. Dalam pandanganku. Wa la tu'dakhir nasihata li ahadin min al-khalqi haqqu biha mink. Aku tidak akan mungkin menyimpan sebuah nasihat bagi seseorang dari makhluk ini yang lebih berhak darinya engkau. Itu tidak mungkin. Aku akan berikan nasihat ini karena aku tidak akan mungkin menyembunyikan nasihat. Dan engkau adalah orang yang paling berhak atas nasihatku. Nah. Tanahha an bibai'atika an Yazid bin. Ya. Bibai'atika an Yazid ibn Muawiyah wa anil amsar mastata'at. Katanya jauhlahilah ya dari berbagai tawaran-tawaran untuk membaiat ya Muawiyah, ini disebutkan sini tanahha an bibaiatika an Yazid Muawiyah anil amsar mastata'ta summa ib'as rusulaka ila nas fad'uhum ila nafsik fa inna bay'uka laka 'amdan min Allah wa ila dhalik wa in ajma'a an-nas 'ala ghairik la yankusillahu bidzalika dinak wa la aklak. Nah, ini ditawarkan oleh sebetulnya oleh nasihat dari sebetulnya ringkasan nasihatnya dari Muhammad Hanafiyah ini dia menjelaskan jika engkau memang tidak mau ya tidak mau membaiat Muawiyah maka engkau boleh melihat dulu di mana posisimu daripada mereka-mereka yang menawarkan untuk membaiatmu itu ya tapi jika manusia lebih memilih membaiat selainmu Allah tidak akan mengurangi hal itu tidak la yunkisallahu bidzalika dinaka wala aqlak ya hal itu tidak akan Allah mengurangi melalui hal itu agamamu dan akalmu wa yadhubihi muru'atuka wala fadluka ya itu juga tidak akan merusak kehormatanmu itulah arti anni akhafu an tadkhala misran min hadhil amsar ya, katanya aku mengkhawatirkan jika engkau masuk ke salah satu daerah, masuk di sini ini daerah Kufa atau Basrah. Wata'ti jama'atu min nasi wa yakhtalifuna bainahum. Faminhum ta'ifatun ma'aka wa ukhra 'alaika fayaqtuluna fatakunu li awwal as-sunnah. Ya, kata dia di sini Muhammad Hanafiyah menasihatkan saudaranya, seandainya engkau pakai para salah satu kota nanti di sana akan terbelah kekuatan satu sekelompok membelamu, sekelompok adalah lawanmu. Nah, maka engkau adalah orang yang pertama menimbulkan fitnah. Fa idza khaira hadhil ummah kullaha ya. Fa idza khaira hadhil ummah kullaha nafsan aw wa aban wa umman adya'uha daman. Dia ingatkan di sini ya, sebaik-baik umat ini adalah orang yang mampu menjaga ya, persatuan ya. Jadi kalau seandainya dipilih antara jiwa dan orang tua dan ibu ya, yang paling merugi itu adalah terjadinya pertumpahan darah. Wa dhaluha ahlan faqala al-Husain ya. Ini umat ini akan menjadi jika demikian terjadi perpecah belahan terjadi engkau pergi pada suatu kampung, suatu kota, suatu daerah lalu di situ ada kelompok yang pro dan kelompok yang kontra lalu sama mereka terjadi saling membunuh ya, peperangan itu adalah akan menjadikan umat ini umat yang paling hina. Azaluha ahlan ya yang paling hina dan umat yang terhinakan dan terjadi pertumpahan darah akan hilangnya ibu dan ayah mereka dan selalu ada hilangnya jiwa. Lalu Husain menjawab, "Fa inni dhahibun ya akhi." Husain tetap, bahkan dalam riwayat lain sebetulnya Muhammad Hafiz menyebutkan, setelah menjelaskan bagaimana sikapnya orang Syiah Kufah terhadap ayahnya, terhadap saudaranya Husain, dan terhadap anak pamannya Muslim bin Uqail yang tadi kita ceritakan. Namun Husain tetap menjawab, fa ini zaibun ya akhi, saya tetap akan pergi wahai saudaraku. Qala kata Muhammad Hanafiyah, fanzil Makkah ta faida, ya pergilah ke Makkah, jika engkau sudah tenang di sana maka itu tempat tinggalmu, itulah jalan yang baik. Wa in apa namanya, natabikal lahiqat birrimal wa syaghab jibal, jadi jika engkau juga di tidak aman di situ, engkau boleh mencari daerah-daerah yang di apa namanya di perang pasir atau di gunung-gunung gitu ya. Ukharajta min baladin ila badin hatta tanzura ila ma yasiru amrun nas. Engkau pindah dari satu negeri ke negeri lain sampai mana akhir dari kejadian apa yang terjadi di tengah persoalan manusia ini. Wa ta'rif inda dhalika ra'yi fa innaka aswabu ma takunu ra'yan wa jazamuhu amalan hina tastaqbilu umur istiqbalan. Lihat dulu bagaimana manusia bersamamu, kata Muhammad Hanafiyah ini. Qala ya akhi qad nasahtu fa ashfaqtu wa arju ay yakuna ra'yuka sadidan. Dia berharap tetap saja apa namanya? Husain tetap saja mengotot untuk pergi ke Mekah ke Kufah. Akhirnya hanya Muhammad Hafiz mendoakan semoga apa yang kau lakukan itu adalah pendapat yang benar gitu. Bahkan juga dalam sebuah riwayat bahwa Husain ketika berencana untuk pergi ke Kufah, mereka dia mengirim beberapa keturunan Bani Abdul Talib di Madinah untuk mengajak ikut bersamanya. Jadi dari Bani Hashim diajak oleh Husain untuk ikut bersamanya ke Kufah. Faqadima alai min man khafa minhum, man khaffa minhum wa tabi'ahum Muhammad bin Hanafiyah, padarakal Husain bima kata fa'alamahu anna khuruj laysa lahu bi ra'yin yaumi hadha. Jadi ini dalam riwayat lain, ketika Husain tadi berencana untuk pergi ke Kufah, dia mengirim apa namanya surat kepada saudara-saudaranya yang ada di Madinah, kemudian ingin mengajak mereka untuk pindah ke Kufah kembali. Lalu bersama mereka itu ada Muhammad Hanafiyah, dan itulah saatnya Muhammad Hanafiyah menyampaikan nasihat kepada Husain. Lalu dia mengatakan bahwa sungguhnya melakukan penentangan terhadap kekuasaan hari ini itu tidaklah pas, ya. Tetapi Husain enggan menerima nasihat dari saudaranya Muhammad Hanafiyah, ya. Targabu biwaladika an mawdhi'in asaba fihi, ya. Kata apa namanya, faqala Muhammad wa ma hajati an tusabu wa yusabuna ma'ak wa in kanat musibatuka azam indana minhum. Katanya engkau enggan, ya, dengan anak-anakmu untuk terhadap kondisi, terhadap tempat yang mereka itu menemui musibah di situ. Maksudnya di sini adalah orang tuanya dan saudaranya Hasan, ya, Hasan meninggal dunia, orang tuanya Ali bin Abi Thalib yang terbunuh di Kufah. Maka Muhammad Hafiz menjawab, aku tidak butuh untuk mengorbankan, ya, atau mereka menjadi korban bersamamu, sekalipun, ya, musibahmu lebih besar bagi kami daripada mereka, kata jawaban Muhammad Hanafiyah. Ya. Jadi maksudnya kenapa engkau enggan membela kondisi daerah yang di situ sudah banyak pengorbanan di antaranya, ya, mau di asaba fihi. Ini yang di situ mereka mengembalikan kekuasaan, maksudnya adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga nasihati oleh Abdullah bin Abbas, tatkala sampai kepada berita keinginan Husain untuk pergi ke Kufah, juga nasihat oleh Abdullah bin Abbas, dia mendatangi Husain, wahai anak pamanku, qad arjafan nasu annaka sa'ir ila Iraq, sudah tersebar di kalangan manusia bahwa diinformasi tengah masyarakat bahwa engkau akan pergi ke Iraq, maksudnya ke Kufah. Fabayyin lima anta sani'un, kata Ibn Abbas, tolong jelaskan padaku apa yang akan engkau lakukan. Qala qad ajma'at masir, qad ajma'tu al-masira fi ahdi yawmaini, fi ahdi yawmi hazaini, fi yawmi hazaini insyaAllah. Jawaban dari Husain mengatakan, aku sudah berencana dalam dua hari ini akan berangkat insyaAllah. Faqala lahu Nu'abas, lalu Nu'abas mengatakan kepadanya, akhbirni in kana aduuka ba'da ma qatalu amirahum wa nafu aduwahum ya wa dhabatu biladahum fasir ilaihim. Kata Nu'abas, kalau mereka sudah mampu ya, kalau mereka memang kuat mengusir dari maksudnya gubernur di sana dan mengusir musuh mereka dan kondisi mereka sudah bisa menguasai kondisi, baru engkau pergi ke sana, kata Nu'abas. Wa in kana amiruhum hayyun wa huwa muqimun alaihim, tetapi bila pemimpin mereka masih hidup kemudian dia berkuasa atas mereka, qahirul lahum wa amaluhu tajbi biladahum, sedangkan ada pemimpin yang berkuasa yang memiliki keangkatan perang ya tentara, fa in inna ma da'uka lil fitnah wal qital, kata Nu'abas, kalau begitu ya, jika mereka punya pemimpin dan pemimpin itu menguasai kondisi, memiliki pasukan semacam, sesungguhnya ajakan mereka kepadamu ke sana adalah untuk fitnah dan terjadinya perperangan, kata Abdullah bin Abbas kepada Ali, kepada Husain bin Ali. Wala aman ya. Alaika an stanfizu alaikan nasu wa yaqbalu qulubuhum alaik. Kemudian kata Ibn Abbas, saya tidak bisa menjamin bahwa mereka ya memprovokasi manusia, akhirnya hati mereka justru malah memusuhimu. Fa yakunu alladhi da'uka ashadun nasi 'alaika. Akhirnya mereka yang awalnya mengajakmu ke sana akan menjadi manusia yang paling kejam terhadapmu. Nah, ini pandangan Mu'abbas ya kepada Husain. Ya, pandangan disebut faqala Husain inni istakhirutullah wa anzur ma yakun. Akhirnya Husain mengatakan, saya akan coba istikharah apa yang akan aku lakukan nanti. Kemudian walakin Nu'abas adraka min kalam Husain istidaduhu annahu azimun ala khurs. Tapi Nu'abas melihat bahwa Husain sudah benar-benar berencana ingin pergi ke Kufah. Walakin yuhawil ikhfa' wal amr anhu li ilmihi bi anna ridahu an dhalik. Nu'abas tidak seakan-akan tidak tahu tidak mau menunjukkan ya tentang ilmunya, mengetahui bahwa sebetulnya Husain itu sudah betul-betul keinginan untuk pergi. Lidza Ibnu Abbas ila Husain minal ghad. Nah, besok hari datang lagi ke dia Ibnu Abbas kepada Husain. Faqala ya ibn ammi, wahai anak pamanku. Ini astabiru wala asbir. Saya ini mencoba menyabarkan diri namun tidak bisa. Wa inni atakhafu alayka fi hadzal wajhil halak. Saya meragukan, saya mengkhawatirkan atasmu bahaya tentang daerah yang akan engkau datangi. Ana al-Iraq qaumun ghadarun ya. Qaumun ghadarin. Sesungguhnya orang-orang Irak, maksudnya masyarakat Kufah itu adalah orang yang suka berkhianat. Ini sudah diprediksi oleh Ibnu Abbas. Fala taqtaran nabihim, jangan engkau tertipu oleh mereka. Aqim fi hadzal balad hatta yanfi ahli Irak aduwahu. Engkau tetap aja di sini sampai memang al-Iraq itu kalau memang mereka punya kekuatan dapat mengusir musuh-musuh mereka. Summa aqdim alaihim, baru setelah itu engkau pergi ke sana. Wa illa fasir ila al-Yaman fa inna bihi husunan wa syi'aban. Kalau tidak engkau tidak nyaman di sini, engkau pergi ke Yaman. Di sana banyak sekali benteng-benteng dan juga banyak sekali kabila-kabila ya, dan juga atau tempat-tempat persembunyian. Wa li abiyaka fihi syi'atun. Kemudian di sana juga ada loyalitas yang kepada ayahmu ya. Wa kun 'anil nasi bima'zalin. Jauhilah manusia, kata Ibn Abbas. Waktub ilaihim wa bassa du'ataka fihim ya. Dan tulis kepada mereka dan sampaikan keinginan engkau kepada mereka. Fa ini arju idza fa'alta dzalika ay yakuna ma tuhibbu. Saya berharap ya, jika engkau melakukan itu, engkau akan menemui apa yang engkau inginkan. Faqala Husain, akhirnya Husain pun menjawab tawaran nasihat Ibn Abbas ini, ya ibn al-am, wahai anak pamanku, wallahi inni la'alamu annaka nasihun syafiqun. Jawaban Husain, wahai anak pamanku, aku tahu bahwa engkau adalah orang yang sangat tulus dalam ikhlas dalam menasihati. Walakini qad azamtu azma'tu al-masir, tapi aku sudah benar-benar sudah siap untuk mengadakan perjalanan. Faqala lahu, fa in kunta walabuda sa'iran fala tasir bi auladika wa nisa'ik. Ah, ini ketika sudah Ibn Abbas melihat Husain tetap ingin pergi ke Kufah, akhirnya dia berikan, jika engkau memang mesti juga berangkat, janganlah engkau bawa anak-anakmu dan keluarga-keluargamu, istri-istrimu ya. Wallahi inni la khaifun antuk talakama Kutila Uthman wa nisa'uhu wa waladuhu wa yanzuruna ilaihi. Aku takut nanti mereka-mereka akan dibunuh. Semua terbunuhnya Uthman dan isi-isinya dan anak-anaknya melihat saja kepadanya saat dia terbunuh. Ya, dia maksudnya sini aku takut engkau itu terbunuh di hadapan mereka. Sebenarnya terbunuhnya Uthman di hadapan istrinya dan anak-anaknya. Mereka melihat bagaimana dia dibunuh. Dan ini nasihat Ibn Abbas kepada Husain bin Ali. Ila an qala fa wallahi alladzi la ilaha illahu. Kemudian Ibn Abbas menyampaikan pada mengatakan demi Allah yang tiada berhak disembah kecuali. Lau alamu annaka idza akhadta bi syarika wa nasihatik. Ya. Hatta yastami'a alayya wa alayka an-nasu ta'tani wa aqamtu la fa'altu dhalik. Ya. Seandainya aku tahu bahwa engkau itu menahan itu dirimu ya sampai aku bisa membuatmu tidak berangkat itu ya sungguh apapun yang harus aku lakukan untuk sampai manusia mau atau tani wa aqamta la fa'altu dhalik, engkau mau menerima nasihatku dan engkau tetap tinggal di sini, sungguh aku akan lakukan, kata Ibn Abbas ya. Wahakadha najid anna muhawalat Ibn Abbas lam tajid fi iqna'i al-Husain. Namun kenyataannya apa yang disampaikan Ibn Abbas ini tidak menghalangi keinginan dari Husain. Kemudian juga dinasihati oleh Abdullah bin Umar. Husain juga dinasihati oleh Abdullah bin Umar ya, dalam banyak kesempatan. Ya, ketika dia sampai kepada tentang khurujnya Abdullah bin Zubair dan Husain ke Mekah ya, yang menolak untuk bai'at Yazid ya. Qala adzukkikumullah illa raja'tuma fadakhaltuma fi salihin ma yadkhuluhu fi an-nasu wa tanzurani. Ini nasihatnya ketika waktu Husain dan Abdullah bin Zubair berangkat ke Mekah, itu dinasihatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, aku ingatkan kalian kepada Allah. Ya, hendaklah kalian kembali dan kalian mengikuti fadakhaltuma fi salihin, mengikuti hal yang lebih baik ya yang telah diterima oleh manusia dan kalian bersabar. Fa istama 'alaihi an-nas lam tashadda. Jika manusia sudah sepakat ya untuk taat kepada Yazid ya, tidak perlu kalian melakukan semacam mengasingkan diri. Wa iftaraka 'alaika alladhi turidani. Jika memang manusia menolaknya, ya ini sesuai apa yang kalian inginkan. Bolehlah kalian melakukan apa yang kalian inginkan. Wa lam qadil Madinah balaghahu khurujul Husain li ahli Kufah lahaqa Ibn Umar. Tatkala Ibn Umar kembali ke Madinah, kemudian dia dapat berita Husain akan menerima tawaran masyarakat Kufa untuk mengajaknya. Akhirnya Ibn Umar mengejarnya ya ala masjid Lailataini. Dikejar oleh Ibn Umar dalam perjalanan semalam dua malam. Ya, kembali di Madinah dia kejar lagi. Faqala aina turid? Setelah bertemu dengan Husain, ditanya oleh Abdullah bin Umar, kemana engkau hai Husain? Al-Iraq. Jawabnya, saya mau ke Iraq. Mau tawamirul kutub. Ya, di situ banyak sekali barang-barang dibawa oleh faqala la ta'tihim. Kata Ibn Umar, jangan engkau pergi ke mereka. Hadhi kutubuhum wa bai'atuhum. Lalu Husain memperlihatkan kepada Abdullah bin Umar, ini adalah surat-surat mereka, ini bai'at mereka. Artinya itu surat dalam surat juga ada pernyataan bai'at. Jadi kita ingin melihat bahwa Husain ini korban daripada tipuan dari masyarakat Kufa. Ini yang akan sebetulnya hakikatnya. Jadi akhirnya ketika itu Ibn Umar diperlihatkan surat-surat itu. Ya. Faqala innallaha khayyara nabiyyi wa bayna ad-dunya wal akhirah, fakhtara al-akhirah. Lalu Ibn Umar mengatakan, sungguhnya Allah memberikan tawaran kepada nabinya antara dunia dan akhirat, maka nabinya memilih akhirat. Jadi maksudnya sini itu adalah hal dunia. Jadi ingin mengingatkan Husain ini ya, mengingatkan bagaimana Allah memilih antara memberikan pilihan kepada nabinya antara dunia dan akhirat, malah Nabi memilih akhirat. Wa innakum bid'atun minhu. Sedangkan engkau adalah bagian daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya. La yaliha ahadun minkum abadan. Enggak ada orang yang mewarisi yang lebih dekat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kalian. Ini memang cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Anak dari putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sarafallahu ankum illa alladhi huwa khairul lakum. Apa yang Allah palingkan kalian darinya itu lebih baik bagi kalian, ya. Apa yang Allah palingkan untuk kalian darinya lillahi huwa khairu, itu lebih baik bagi kalian. Farji'u ya. Farji'u, kata Ibn Umar, kembalilah. Jadi ini dia nasihatkan Husain, kembalilah. Fa aba, namun Husain enggak mau. Fa tanaqa Ibn Umar, lalu Ibn Umar memeluknya. Wa qala istadu'aka Allahu min min qatilin. Ya. Sampai Umar mengatakan salam al-fisah. Ya, salam al-fisah, ya, semoga engkau tidak terbunuh. Wa kana Umar yaqulu ba'da dzalika ghalaban al-Husain, sehingga setelah selesai menyelesaikan Husain itu, Umar mengatakan ya ghalaban al-Husain Ibnu Ali bi Khurud. Ya, dia katakan Husain mengalahkan kita dengan keinginannya, ya. Wala umri laqad ra'a fi abihi wa akhi ibrah. Kata Ibnu Umar mengatakan, tidakkah dia mengambil pelajaran apa yang dialami oleh ayah dan saudaranya, maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Abi Thalib. Ra'a min al-fitnah, dan apakah dia tidak melihat fitnah wa khuzlanin nas? Ya, tidak melihat bagaimana fitnah terjadi dan tipuan manusia bagi mereka, maka yang bagi lahu Allah ya taharrak, tidaklah pantas bagi Husain untuk berangkat ke sana, ya, ma'asha, ya, selama dia masih hidup, wa yadkhula fi salihin, hendaklah dia masuk mencari hal yang lebih baik, ya, dalam mencari persatuan, madakhala fihi nas, ya, masuk ke dalam fi salihin, maksudnya mentaati baiat kepada Yazid yang telah diterima oleh manusia, fa innal jama'ah khairun, karena persatuan itu lebih baik, kata Abdullah bin Umar. Ini kita lihat bagaimana apa namanya nasihat-nasihat yakni para sahabat ini, mulai dari tadi kita sampaikan Muhammad Hanafiyah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, ya. Kemudian juga termasuk memberi nasihat kepadanya juga Abdullah bin Zubair sebetulnya, ya. Abdullah bin Zubair juga melarang. Ketika dia berkata, memberikan nasihat kepada Husain, "Aina tadhhab ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka?" Maka dia katakan, "Kemana engkau pergi Husain? Mau pergi ke tempat yang di mana di situ terbunuh mereka yang membunuh ayahmu dan membunuh saudaramu?" Ya. Faqala lahu Husain, Husain menjawab perkataan dari Abdullah bin Zubair ini, "La in uqtal bi makanin kadha wa kadha ahabu ilayya min an tastahilla bi ya'ni Makkah." Tadi ya, saya lebih baik terbunuh di sini lebih saya suka daripada saya apa ya, terjadi apa namanya menghalalkan Makkah ini. Maka nuzabadu sahabat ila amal alladhi yasayqidimu alil Husain bi annahu fayaqati khuruj alal imam al-bay'ah, sahib al-bay'ah. Oleh sebab itu, sebetulnya para sahabat Nabi yang hidup saat itu melihat bahwa tindakan Husain itu bagian dari bentuk melakukan apa namanya perlawanan terhadap penguasa yang saat itu. Kemudian juga Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id al-Khudri menasihatkan juga. Ini juga sahabat Nabi yang senior. Ghalabanil Husain alal Khuruj, ya, maksud Khuruj pergi ke Kufah. Yaitu aku tidak mampu menasihatkan Husain ketika dia mau berangkat untuk pergi ke Kufah. Wa qultu ittaqillah fi nafsika wal zam baitak. Bahkan dia katakan ittaqillah, ya, takutlah kepada Allah, ya, fi nafsika dalam dirimu. Wal zam baitak, hendaklah engkau tetap di rumahmu, wala takhud ala imamik, jangan engkau melakukan perlawanan, ya. Qala Jabir bin Abdullah jibnun kalam tu Husainan faqultu lahu ittaqillah wala tadribin nas ba'dhum bi ba'din. Juga termasuk Jabir bin Abdullah menasihatkan, ya, aku menasihatkan kepada Husain, ittaqillah, bertawakal kepada Allah, jangan engkau terjadi yang memicu terjadinya permusuhan antara sama kaum muslimin, ya, yatribun nas ba'dhum bi ba'd, fa wallahi ma hamadtum ma sana'tum fa asani, ya. Kemudian dia juga tidak menerimaku, walam tatawaqqafu muhawalat al-hadifa baina Husain wa baina khuruji ila Kufah. Namun upaya-upaya untuk selalu menggoda Husain dari masyarakat Kufah selalu ada. Abdullah bin Ja'far. Ya. Abdullah bin Ja'far, kita tahu Ja'far juga saudara daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Anak ini pamannya gitu. Menulis surat juga kepada Husain, ya. Juga menulis surat kepada Husain, ya. Dia mengatakan, fa inni musyfiqun alaika, saya mencemaskan atasmu, min wajhil ladzi tawajjahta lahu, aku mencemaskan ke daerah engkau yang mengarah ke sana, ayakuna fi halakuka, di sana adalah membuatmu akan binasa, kata Abdullah bin Ja'far, wa istisali ahli baitik, akan terbunuhnya keluargamu, walakin al-Husain rafada rujuk, wa huna dhanna Abdullah bin Ja'far anna sabab khuruj al-Husain huwa khawfuhu minal wali Amr bin Sa'id bin Nuhas, ya. Kemudian Husain tetap saja melanjutkan, ya, perjalanannya ke Kufah. Kemudian saat itu Abdullah bin Ja'far mengira bahwa keluarnya Husain adalah karena takut daripada gubernur Mekah yaitu Umar bin Sa'id bin Mu'az. Fadhaba ila Amr bin Sa'id wa talaba minhu ay yaktuba kitaban ila Husain. Jadi Abdullah bin Ja'far mengira bahwa Husain ini takut dari gubernur yaitu gubernur Madinah ya, Sa'id Amr bin Sa'id bin Mu'az. Lalu Abdullah bin Ja'far mendatangi gubernur ini Amr bin Sa'id bin Sa'id bin Mu'az ini untuk menulis surat kepada Husain. Ya. Dan memberi jaminan kepada dirinya dan menjanjikan kebaikan ini tidak akan ada penangkapan terhadap Husain semacam ketika dia enggan untuk membaiat Yazid. Maka ditulislah Abdullah bin Ja'far menulis bismillahirrahmanirrahim rahim dari Amr bin Sa'id la Husain. Amma fa inni as'aluha ayyasarifaka amma yabukuka. Jadi dalam surah itu semoga Allah maling kamu dari apa yang akan membinasakanmu. Wa ihdihaka ilima yursiduka. Dan menunjukkan kepada hal yang lebih memberikan petunjuk kepada lima yursiduka. Lima kepada kebaikan. Kepada hal lebih baik bagimu. Balani annaka qad tawajjahta ila Iraq. Dalam surah itu aku mendapat berita engkau menuju Iraq. Wa inni u'idhuka billah min syinasyikak. Aku berlindung memohon perlindungan kepada Allah agar engkau tidak menjadi orang yang memecah belah. Fa inni akhafu alaika fihi halak. Karena aku takut mencemaskan engkau akan binasa di situ. Maksudnya akan terjadi penipuan daripada pengkhianatan dari masyarakat Irak. Walai bidzalika syahidun wa kafilun ya. Kemudian akhirnya ya, ditulis itu wa ba'atha ilaika Abdullah bin Ja'far wa Yahya bin Sa'id fa akhbir ilayya ma'ahuma. Jadi di dalam surat ini pemerintah Madinah yaitu gubernurnya Yazid Amr bin Sa'id bin Al-As mengirim dua orang yaitu Abdullah bin Ja'far dan Yahya bin Sa'id untuk memanggil Husain kembali. Fa innalaka indi aman, engkau akan aman, akan mendapat kebaikan dan akan menjaga hubungan silaturahim wa husnul jiwar dan menjadi akan beri keamanan gitu lah jaminannya. Wallahi bidzalika syahidun wa kafilun. Allah menjadi saksi dan menjamin hal ini. Wa mura'in wa wakilun. Wassalamun alaika. Ini bunyi surat. Jadi upaya-upaya dari sahabat-sahabat Nabi untuk menghalangi Husain berangkat ke Kufah itu sudah jelas ya, sangat jelas. Namun akhirnya Husain tetap berangkat. Kemudian di tengah perjalanan sampailah surat Muslim bin Uqail tentang pengkhianatan, surat yang keduanya kepada Husain. Di tengah jalan itu Husain sebetulnya berbicara kepada keluarganya yang berangkat bersamanya untuk ke Kufah. Bagaimana kita lanjutkan atau bukan perjalanan kita, kata Husain, karena sudah jelas ini, sudah mulai kelihatan ada akan terjadi suatu fitnah. Namun, anak dari Muslim dan saudara dari Muslim bin Uqail enggan, tidak mau. Bagaimana kita harus membalas kematian saudara kita dan orang tua saya, gitulah anaknya dan saudaranya. Akhirnya Husain terpaksa melanjutkan perjalanan. Nah, ini kisahnya sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti pembahasannya. Jadi sekarang Husain dapat surat kembali dari Muslim bin Uqail menjelaskan di situ bahwa masyarakat Kufah saat diberi teguran oleh gubernurnya Ubaidillah bin Ziyad bahwa mereka jika tidak menyerahkan diri atau ikut melakukan provokasi untuk penentang terhadap kekuasaan yang sah Yazid bin Muawiyah, mereka akan diberi hukuman. Akhirnya mereka malah membiarkan Muslim bin Uqail. Dan akhirnya mereka tadi meninggalkan tempat tinggalnya dan Muslim Uqail terpaksa bersembunyi di beberapa tempat, akhirnya ketangkap. Nah, ini yang sampai kepada Husain di tengah perjalanan sudah mendekati Kufah. Nah, saat itu Husain sebetulnya sudah berencana kembali lagi. Memang apa yang sudah diniasatkan oleh saudara para sahabat-sahabat sebelumnya termasuk keluarganya tadi, anak pamannya ya, saudara sendiri Muhammad Hanafiyah itu sudah bisa dikatakan 50% itu sudah nampak gitu. Nah, akhirnya Husain sebetulnya berencana. Namun, sebagian besar dari keluarga Muslim bin Uqail yang mendengar bahwa orang tuanya terbunuh di Kufah itu ingin menuntut balas dan mencari pembunuhnya. Ya, ingin membalas dendam terhadap terbunuhnya orang tua mereka. Mereka tidak, bagaimana kita akan bersenang-senang sedangkan ya kita mendiamkan tentang kezaliman terhadap yaitu Muslim bin Uqail ini. Akhirnya mereka Husain terpaksa ikut dengan tantangan tadi itu ya dari keluarga dari Muslim bin Uqail. Karena yang mengirim Muslim bin Uqail pertamanya adalah Husain juga. Barangkali untuk Pada kesempatan ini kita bahas sampai sini dulu karena waktu yang batasi kita. Waktu tinggal sekal berapa detik, berapa menit lagi ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Karena peristiwanya perlu kita agak rinci biar jelas kronologinya dan tidak kita dapat memahami di manakah posisi Yazid saat itu, di mana perannya Ubaidillah bin Ziyad saat itu, dan kenapa sempat terjadi pembunuhan. Apakah Ubaidillah bin Ziyad memang memerintahkan untuk membunuh Hussein? Ini perlu juga. Atau itu adalah si tindakan kebijakan di luar komando dari Ubaidillah bin Ziyad. Ini akan kita jelaskan nanti. Ya. Secara ringkas, sekarang kita sampai masih dalam kesimpulan, yaitu perjalanan Hussein masih di tengah jalan menuju Kufah. Nanti kita akan jelaskan di mana ketemunya Hussein dengan Umar bin Sa'ad bin Waqqas, berdialog ya, kemudian juga bertemu dengan beberapa pasukan lain yang memang menjaga kota, pintu kota Kufah waktu itu, daerah Kufah waktu itu, sehingga terjadi dialog antara Hussein dengan Umar bin Sa'ad bin Waqqas dan menghasilkan tiga permintaan. Kemudian nanti akan kita kan, kemudian Umar bin Sa'ad bin Waqqas melaporkan permintaan Hussein itu kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian apa tanggapan Ubaidillah bin Ziyad dan kenapa terjadi terbunuhnya Hussein. Ini insya Allah akan kita lanjutkan karena waktu yang batas kita ya tidak bisa kita selesaikan pembahasan ini karena memang perlu kita rinci agar terlihat apakah apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa sehingga terbunuhnya Hussein itu. Ya, tadi sudah kita jelaskan sebetulnya peristiwa terbunuhnya Hussein bukan suatu peristiwa yang artinya melebihi dari peristiwa terbunuhnya Umar, Utsman dan ayah kandung Hussein sendiri itu Ali bin Abi Thalib. Banyak sahabat-sahabat yang lebih mulia juga terbunuh ya. Namun yang lebih uniknya di sini adalah karena memang peristiwa itu menjadi sebuah akidah ritual bagi sekelompok aliran yaitu Syiah Rafidhah. Nah, ini yang selalu menghidupkan kejadian-kejadian ini selalu dibicarakan sehingga di situ mereka menghembuskan fitnah-fitnah kepada para sahabat Nabi, ya, tuduhan-tuduhan bahkan menuduh setiap orang yang tidak pro kepada Syiah, tidak mau menganut ajaran Syiah, itu adalah mereka dianggap sebagai orang yang benci kepada Ahlul Bait. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang dapat kita sampai bahas. Ya, kita ingat bahwa pembahasan kita masih belum tuntas, yaitu baru sampai dalam tengah perjalanannya Hussein menuju Kufah, yaitu sampainya surat yang kedua dari Muslim bin Uqail. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh Aimadu kita dari Studio Cilengsi untuk melihat pertanyaan-pertanyaan. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambahkan khasanah ilmu kita tentang sejarah-sejarah Islam. Selanjutnya kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan Anda ajukan secara langsung di 0218236543 via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah. Ya, silahkan pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Apakah karena terbunuhnya Hussein maka terputus ya Pak Ustaz keturunan dari Rasul yang sekarang? Apakah dari keturunan Hussein itu ada yang tidak beragama Muslim Pak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terputus karena dari anak Hussein waktu pada misi yang lalu sudah kita jelaskan ada yang masih hidup. Di antaranya waktu itu ada berapa keluarganya yang masih kecil-kecil itu tidak terbunuh dalam pertempuran itu, juga tidak dibunuh. Akhirnya dibawa ke Yazid. Di antara namanya Ali bin Hussein dan juga ada Fatimah binti Ali bin Hussein. Nah, itu yang kemarin sudah pernah kita sebutkan bagaimana Yazid bin Muawiyah menyayangi mereka, menyatakan perasaan sedihnya kepada mereka bahwa dia tidak, bahkan dia katakan kalau seandainya saya adalah yang permintaan itu diajukan kepada saya oleh Hussein atau saya yang menjadi orang yang lawan bicara Hussein, saya itu saya akan berikan apa permintaan Hussein. Nah, jadi keturunan itu masih ada dan juga keturunan dari Hasan juga banyak. Ya, makanya masih ada keturunan yang pasti hari ini itu seperti yang pasti ya, seperti Raja Yordania. Jordan itu keturunan dari Hasan, ya, turun dari Hasan. Kemudian juga Raja Maghrib atau Maroko, Raja Maroko, itu juga keturunan dari itu kalau nggak salah keturunan Husain atau Hasan. Saya lupa ya kalau yang Maroko. Kalau yang di Jordan itu adalah keturunan Hasan. Adapun daerah-daerah lain mungkin keturunan beliau ya, karena memang orang Arab sangat hafal ya, ranji keturunan itu mereka punya. Tapi kita kan tidak memahami, tidak melihat ranji itu dan mengetahui secara persis. Cuman kita lihat yang jelas-jelas. Di kemarin di waktu kita atau waktu kita di Madinah juga ada keturunan-keturunan dari Syarif itu ada. Yang menjadi dosen, yang jadi pelajar, ada di keturunan Rasulullah SAW. Ya, mereka sesama mereka tahu. Cuman ada memang orang yang mengaku-aku itu juga ada. Ya. Adapun ada yang tidak beragama Islam, wallahu alam, ya. Sepanjang saya tidak tahu tentang hal itu. Ya. Demikian yang dapat kita jawab untuk pertanyaan tersebut. Wallahu alam bisawab. Iya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Iya. Ini dari Ibu Kusaro di Pajuran Lamongan, Pak Ustaz. Iya, silakan. Maaf Pak Ustaz, ini ada pertanyaan titipan yang sangat dibutuhkan hari ini. Silakan Ibu. Pak Ustaz, saudara saya usia kurang lebih 60 tahun. Suaminya meninggal dunia. Dia mau ibadah umroh, tapi masa idahnya belum cukup. Bagaimana Pak Ustaz, menurut syariat diteruskan atau diundur dulu sampai waktu idah selesai? Soalnya hari Rabu depan itu sudah pergi. Enggak ada mahramnya berangkat umroh, Bu? Oh, enggak. Oh. Enggak ada mahramnya ya. Sama itu pengikutnya saja. Kan ada itu pengawalnya. Ya. Baik. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas dia belum habis masa idahnya, maka dia tidak boleh melakukan perjalanan. Ya. Itu yang menghambat dia perjalanan. Atau walaupun ada mahramnya, ketika masa idahnya belum habis, ya. Jadi memang perjalanan itu perjalanan jauh, pendapat yang rajih, ulama-ulama mengatakan itu adalah memiliki mahram. Itu hal yang lain. Ya. Tapi ini yang masalahnya tadi dibilang oleh ibu ini adalah bahwa suaminya baru meninggal dan masa idahnya belum habis. Maka dia tidak boleh. Maka dia harus mengundur berangkat umrohnya. Harus ditunggu dulu masa idahnya habis. Ya. Masa idahnya habis, ya. Itu yang kita ketahui dari pendapat ulama tentang seorang wanita yang dalam masa idah, dia harus menunggu. Adapun masalah mahram itu jelas juga khilafiyah para ulama kita. Apabila usianya juga sudah 60 tahun semacam, ya, uzur semacam, ada ulama yang bolehkan dia bermahram dengan orang yang dipercaya seperti itu. Walaupun pendapat yang banyak dirajihkan oleh para ulama adalah tetap wajib punya mahram. Itu jawaban kita tentang hal ini. Ya. Wallahu alam, itu yang dapat saya jawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami persilahkan kembali, masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dari Pak Ajib, Sulawesi Selatan. Silakan Pak Ajib, pertanyaannya. Ya, ini saya hanya mau menanyakan kalau di daerah Kufa itu berada di wilayah mana itu, Pak Ustaz? Ya. Baik. Mohon Pak penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Kufa itu sekarang itu daerah Irak. Daerah Irak ya. Daerah Irak. Makanya Karbala itu tampaknya sebetulnya wilayah Irak. Maka dari dulu terjadinya perebutan wilayah, masih perang Irak-Iran dulu, yang memancing itu adalah karena wilayah kota suci yang disucikan oleh orang Syiah itu, yang mereka anggap Karbala sebagai daerah suci bagi mereka, itu berada di wilayah Irak. Nah, Iran selalu ingin berusaha, karena Iran berpaham Syiah, berusaha ingin menguasai daerah itu, dan ini yang memancing sebetulnya. Sampai hari ini, kondisinya sudah berbeda ya, kondisi politik, karena memang kebanyakan sekarang pemerintahan di Irak sudah dikuasai oleh orang Syiah. Nah, akhirnya mereka terbuka. Jadi tempat yang sebetulnya Karbala itu berada di posisi di wilayah Irak secara wilayah politik ya, retorial ke wilayah negaranya. Tapi sekarang sudah terbuka, kedua negara itu sudah ya, hampir banyak ya orang Syiah yang menjadi pejabat di daerah Irak itu. Gitu. Jadi daerahnya sebetulnya kalau Persia itu Iran, ya Persia Iran, kemudian daerah Kufa, Basra itu adalah daerah sebetulnya Irak dan juga sebagian dari daerah Iran. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Barakallahu Fik, dan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apa hikmahnya Husain radhiyallahu an tidak mau mendengarkan nasihat atau masukan dari sahabat-sahabat senior untuk tidak pergi ke Kufah? Apakah ini didorong karena haus kekuasaan? Padahal beliau kan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya, silakan. Baik, memang itu pertama jelas takdir Allah ya, bahwa Husain akan terbunuh di tempat yang di mana yang terbunuh, dan dia mendapat pahala syahid ya, itu sudah pasti. Cuman kenapa dia tidak menerima? Yang pertama kan kadang-kadang manusia ya terbolak-balik imannya. Imannya itu kadang naik, kadang turun gitu. Ya, kadang-kadang dia melihat bahwa di mana dia melihat bahwa Yazid yang menjadi penguasa itu dia merasa lebih pantas gitu maksudnya. Baik dari sisi keturunan, dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dari sisi ilmu, dari sisi kemuliaan, ya jadi Husain lebih mulia daripada Yazid, karena Yazid bukan sahabi dan Husain adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, putranya cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ada dorongan itu ya, dorongan itu. Mungkin ada dorongan dari itu ya. Dia melihat di samping tadi mana rakyat Kufa mengaku bahwa mereka siap untuk make up tentang kekuasaan Husain jika dia mau pergi ke Kufah begitu. Nah, ini yang mengkali. Memang manusia itu banyak dipengaruhi juga oleh orang-orang yang fanatik sama dia. Gitulah perlu kita waspadai ya. Kadang-kadang kita bersikap salah jadinya karena memang terlalu percaya dengan orang yang fanatik dengan kita. Menganggap orang ini orang-orang setia, orang-orang yang pro dengan kita. Akhirnya kita terlalu terbuai dengan tawaran-tawaran mereka atau kesetiaan mereka gitu kepada kita. Ini banyak juga yang menjadi korban hal seperti ini. Itu di antara pelajaran yang harus kita waspadai ya, bahwa kita di antara pelajaran juga adalah bahwa sudah sekian sahabat yang memberi nasihat ya. Kalau kita umpamanya ya harus kita lah dengarlah gitu, di samping dilihat bagaimana Abbas lebih berilmu dari Husain, sahabat-sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, kemudian saudara sendiri Muhammad Hanafiya, kemudian Abdullah bin Umar ya, sahabat senior. Ini adalah sahabat-sahabat yang semuanya menasihatkan dan mengingatkan Husain tentang itu. Tapi ya, diantaranya itu tadi. Ya, kadang-kadang kita suatu urusan sudah kadung istilahnya, dia sudah terlanjur, dia ambil bai'atnya oleh Muslim bin Uqail, kemudian dia sudah bersiap pada rakyat Kufa untuk datang ke Kufa, semacamnya. Karena dia juga mengkhawatirkan keberadaannya di Mekah atau di Madinah, takut akan dikejar-kejar oleh pasukan Yazid untuk maksa dia berbaiat segala macamnya. Itu barangkali. Tapi yang pelajaran harus kita ambil di sini adalah dua tadi itu, ada pentingnya nasihat, mendengarkan nasihat orang lain yang kadang-kadang kita alfa dari ilmu yang kita miliki, tidak hadir ilmu yang kita miliki ya. Perlu adanya sahabat-sahabat yang baik selalu menasihatkan kita. Yang kedua adalah kita tidak boleh terbuai dengan pengikut. Tidak boleh terbuai dengan pengikut kita yang mengaku mereka setia segala macamnya. Tidak boleh terbuai. Nah, ini kadang-kadang kita banyak ya yang punya follower, yang punya apa, terbuai dengan itu, atau yang punya jamaah banyak terbuai dengan itu, sehingga kadang-kadang kita secara tidak disadari diarahkan oleh keinginan jamaah dalam menyampaikan materi dakwah kita. Ini itu kadang-kadang begitu ya, sehingga kadang-kadang kita sudah sampai pada titik kebenaran, sudah sampai pada mengetahui itu dalil yang benar, kita malu untuk menarik sebuah sikap fatwa atau penyampaian ilmu yang pernah kita sampaikan itu nyata salah. Itu kadang-kadang membuat kita untuk menghambat kita untuk menerima kebenaran tadi. Nah, ini kadang-kadang fitnah. Ini fitnahnya Al-Atba yang sebutkan ini, orang yang menjadi follower kita, orang menjadi jamaah kita, itu kadang-kadang menjadi fitnah bagi kita. Maka kita jangan ajak orang praktik kepada kita Jangan ajak orang untuk mengagungkan kita, ya, tapi ajaklah orang untuk mengagungkan agama Allah, hukum Allah, hadis Rasulullah SAW. Nah, sehingga kita jauh dari bahaya-bahaya seperti tadi. Tapi kalau kita hanya ingin mendapat jamaah, ingin mendapat punya flower, punya semacam ya figur yang segala macam, mengangkat diri seperti itu, ini kadang-kadang yang menjauhkan kita dari sulit untuk dinasihati, sulit untuk menerima nasihat. Nah, dan kita kadang-kadang terpengaruh dengan itu karena kita melihat ini orang-orang yang setia, ya, ini orang-orang yang lebih setia pada kita, padahal belum tentu, ya. Nah, ini juga banyaklah pelajaran kondisi-kondisi ini kita buktikan dalam dunia kehidupan kita seperti itu, baik dalam kerjasama dalam berbisnis atau dalam kelompok dakwah, ya, ataupun di dalam dunia politik. Apalagi kita lihat banyak sekali, ya, orang-orang pada awalnya sangat setia membela mati-matian berbohong, sementara dia menjadi musuh kita segala macamnya. Nah, itu perlu kita waspadai. Memang betul kata Rasulullah SAW, jadi jangan kita memiliki mata buta dalam memiliki sebuah cinta atau kebencian. Ya, kalau engkau membenci sesuatu, benci dengan sekedarnya. Boleh jadi yang engkau benci itu menjadi orang yang engkau kasihi pada akhirnya. Jangan engkau karena cinta sesuatu berlebihan, cintai sekedarnya. Boleh jadi dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Ya. Nah, oleh sebab itu, segala kita ini, kalau kita dituntun oleh ilmu, dan itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, agar ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu manfaat. Ya. Sebenarnya doa kita setiap pagi diajarkan Rasulullah SAW, agar minta ilmu yang manfaat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan kita tidak terfitnah dengan kondisi jamaah kita, ya, keinginan mereka ataupun usulan mereka atau apa namanya kemauan mereka sebagai mayoritas dan macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan dari pesan singkat tadi merupakan pertanyaan di penghujung perjumpaan ini karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada para pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Roja yang telah bergabung dalam kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu antum semua dan memberikan kesehatan, taufik dan inayah dalam segala kegiatan antum. Terima kasih atas semua kebaikan ataupun kemudahan yang telah ataupun kerja keras daripada teman-teman dari kru untuk terselenggara acara ini. Semoga kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk berjalan di atas sunnahnya Rasulullah SAW, ya, berusaha mencari kebenaran dan jauh daripada menjelek-jelekan, terutama para sahabat Nabi, ya, para orang-orang yang telah berjasa membela Islam ini. Ini yang perlu kita jaga, ya, lisan kita, dan kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa Taala mengampuni mereka dan menempatkan mereka di tempat yang paling mulia. Dan juga saya dalam menyampaikan materi ini tidak bisa saya sampaikan dalam bentuk terlalu bebas, karena saya harus terikat dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Karena takut jika saya menyampaikan tidak melihat keterangan-keterangan para ulama, saya keceplos atau salah dalam mengambilkan informasi. Sehingga salah sangat hati-hati, sehingga saya kadang-kadang terpaksa melihat catatan dan dalam menyampaikan ini, karena memang karena sensitifnya topik ini, ya, yang kita lihat fitnahnya besar, ya, di umat lahirnya sebuah aliran Syiah ini yang menegatifkan orang-orang yang di luar Syiah, ya, menganggap sesat dan segala macamnya. Nah, kita ingin dan menuduh orang-orang yang al-sunnah benci kepada keruah al-bait. Nah, ini yang kita dudukan. Maka saya tidak berani terlalu banyak melebar, meluas, ya. Maka saya terlalu terfokus itu agar sesuai dengan apa yang disampaikan, ditulis oleh para ulama kita. Saya menukil hal itu saja. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan materi. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang bagaimana kelanjutan dari perjalanan Hussein menuju Kufah. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.